Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan pembahasan Lum'atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, karya dari Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masuk pada pembahasan berikutnya, faslun fil Qur'anil Karim, fasal tentang Al-Qur'an yang mulia. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam risalahnya beliau Lum'atul I'tiqad, wa min kalamillahi ta'ala, setelah kita membahas sifat Al-Kalam, Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, dan di antara kalamullah, ucapannya Allah Ta'ala, Al-Quranul Azim, Al-Quran yang agung. Ya, Al-Quran itu kalamullah, ucapannya Allah. Wa huwa kitabullahil mubin, dan Al-Quran itu adalah kitab Allah yang nyata. Wa habluhul matin, dan talinya yang sangat kuat. Ye. Kalau kita barakallahu fikum ingin memiliki hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mempelajari Al-Qur'an. Karena itu tali ikatannya yang kuat. Wasiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Tanzilu rabbil alamin, Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah Rabb alam semesta. Nazala bihir ruhul amin, yang membawa turun adalah malaikat Jibril, ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Malaikat Jibril julukannya ar-ruhul amin. Ala qalbi sayyidil mursalin, diturunkan oleh malaikat Jibril ruhul amin kepada hati pemimpinnya para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab. Lisan maksudnya dengan bahasa. Dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Munazzalun ghairu makhlukin. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Qur'an itu munazzal, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhlukin, bukan makhluk. Bukan makhluk diciptakan Allah, tapi ucapan Allah yang diturunkan Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya, yaitu dari Allah lah Al-Quran itu bermula. Karena apa? Maksud minhu bada'a, huwa alladhi ibtada'a bih. Dialah Allah yang memulai Al-Quran tersebut. Wa takallama bi awalan, dan mengucapkannya pertama kali. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya lah Al-Qur'an akan kembali. Ini memiliki dua makna. Al-Qur'an kembali kepada Allah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, annahu yusriya fil masakhif wal Qur'an. Al-Quran itu akan terhapus dari mushaf-mushaf, dan dari bacaan-bacaan. Fayusbihun nas laisa baina aidihim Qur'anun, sehingga tidak ada, maka jadilah manusia tidak ada di hadapan mereka Al-Quran. La fi sudurihim wa la fi masahifim, tidak ada pada dada-dada mereka, dalam hafalan-hafalan mereka. Tidak ada pula pada suhuf-suhuf, dalam mushaf-mushaf. Al-Quran enggak ada. Yarfa'uhu Allahu azza wa jalla. Allah mengangkatnya. Yaitu kembali kepada Allah SWT. Ini maknanya kembali kepada Allah. Atsani makna yang kedua ya'ud wa ilaihi ya'ud, dan kepada Allah lah Al-Qur'an itu kembali. Makna yang kedua annahu ya'udu ilallah wasfan, yaitu kembali kepada Allah dari sisi pensifatannya, yaitu dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya annau la yusafu bihi ahadun siwallah, bahwasannya tidak disifati dengannya seorang pun kecuali Allah. Fayakunu al-mutakallimu bil-Qur'an wallahu azza wa jalla. Sehingga yang berbicara Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dinisbahkan kepada Allah. Sehingga dikatakan apa? Kalamullah. Barakallahu fikum. Dinisbahkan kepada siapa? Kepada pertama kali yang mengucapkannya, yaitu Allah, sehingga kalamullah. Sehingga barakallahu fikum, para ulama mengatakan berkaitan dengan kalamullah ini, al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalamnya Al-Qur'an itu ketika dibaca kalamullah, karena Allah yang mengucapkan pertama kali. Was-sautu sautul qari, dan saut suaranya tadi, suaranya siapa? Qari, pembacanya. Barakallahu fikum. Karena dinisbahkan kepada pertama kali mengucapkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun suara yang didengar dari orang baca Al-Qur'an, itu hanya qari-nya. As-sautu sautul bari, apa al-kalamu kalamul bari? Kalam dalam Al-Qur'an itu kalamul bari, kalamullah. Al-bari itu maknanya yang Maha Pencipta. Kalamnya yang Maha Menciptakan. Wasautu sautul qari. Ini ma'ruf dari ucapan para ulama berkaitan dengan Al-Quran ketika dibaca oleh seseorang. Wahuwa suwarun muhkamatun, dan Al-Quran itu terdiri dari surat-surat yang muhkam, yaitu surat-surat yang baku. Wa ayatun bayyinat, dan terdiri dari ayat-ayat yang jelas. Wa hurufun, dan juga terdiri dari huruf-huruf. Wa kalimatun, dan terdiri dari beberapa kata. Dari beberapa kata. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asru hasanatin. Barang siapa membacanya, membaca Al-Qur'an, kemudian mengi'rabnya, maksudnya mengi'rabnya itu rattalahu, membaca dengan tartil. Bukan mengi'rab dalam nahwu ya, marfu, mansub. Ya mirip-mirip itu juga, tapi membacanya dengan tartil. Berkaitan dengan Al-Qur'an. Falau bikuli harfin asru hasanatin, maka dia mendapatkan 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Sehingga ini dikatakan oleh para ulama termasuk diantara perbedaan antara Al-Quran dengan hadith Qudsi. Kalau hadith Qudsi tidak demikian keutamaannya. Sama-sama kalamullah, tapi tidak demikian keutamaannya. Diantara perbedaan Al-Quran dengan hadith Qudsi ini, ketika Al-Quran dibaca, setiap hurufnya mendapatkan 10 kebaikan. Adapun hadith Qudsi tidak. Lahu awalun wa akhirun, dan Al-Quran itu memiliki awalan, permulaan, dan akhiran. Awalnya Al-Fatihah, akhirnya An-Nas. Wa ajza'un wa ab'adun. Dan juz-juz serta bagian-bagian. Juz 1, juz 2, bagian ini, bagian itu. Matluun bil al-sinah. Al-Quran itu dibaca dengan lisan-lisan. Mahfudun fis sudur, dan dijaga di dada-dada manusia. Masmu'un bil adhan, dan didengar oleh telinga-telinga. Udhun jamannya adhan. Maktubun fil masakhif, dan tertulis di mushaf-mushaf. Sehingga bahasa yang tepat untuk Al-Quran yang kayak gitu, itu bahasanya mushaf. Ambilkan Al-Quran ya, tepatnya mushaf, karena kertas yang di situ tertulis Al-Quran. Ya, yeah, mushaf. Fihi muhkamun wa mutasyabihun. Dan di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang jelas dan ayat-ayat yang mutasyabih, yang samar. Artinya, barakallahu fikum, dalam kaidah nanti mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam, yang jelas. Wa nasikhun wa mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus hukumnya. Khasun wa amun. Ada ayat yang menyebutkan secara khusus hukumnya, ada yang menyebutkan secara umum. Amrun wa nahyun. Dan dalam Al-Quran itu ada perintah dan larangan. Ya. Yeah. Qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Qudamah rahimahullah membawakan dalil-dalil yang menyebutkan bahasanya Al-Quran kalamullah, Al-Quran bukan ucapannya manusia, Al-Quran bukan makhluk, dan semisal. Beliau membawakan hadis dalam surat Fussilat ayat yang ke-42, La ya'tihil batilu min baini yadayhi, wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. Ya. Yeah. Tidak datang kepada Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu turun dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha terpuji. Qul, ayat yang selanjutnya dibawakan oleh mu'alif. Qul la inijtama'atil ins wal jins. Katakanlah wahai Nabi SAW, kalau seandainya manusia dan jin berkumpul, ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an, untuk mereka membuat semisal Al-Qur'an ini, la ya'tu nabi mithlihi, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian mereka membantu sebagian yang lainnya. Tidak bisa. Karena itu kalamullah. Tidak bisa, barakallahu fikum, ditiru oleh kalamnya makhluk. Yeah. Walaupun huruf muqatta'ah saja. Huruf muqatta'ah tahu ya? Alif, la, mim. Coba manusia bikin. Enggak bisa. Wahuwa hadzal kitabul arabiyyul ladzi qala fihi. Dan itulah Al-Quran. Iya. Yeah. Kitab berbahasa Arab ini yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, alladzina kafaru lan nu'mina bihadzal Qur'an. Orang-orang kafir, mereka tidak akan beriman dengan Al-Qur'an ini. Orang kafir. Iya. Allah tetapkan mereka tidak akan mengimani kandungan Al-Qur'an. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka, yaitu sebagian orang-orang kafir mengatakan, in hadza illa qaulul bashar. Tidak lain Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia. Lihat. Ucapan orang-orang kafir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang yang mengatakan demikian, faqala Allah, maka Allah melanjutkan dalam firman-Nya, sa'uslihi saqar. Kelak mereka akan aku masukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ke dalam neraka saqar. Orang yang mengatakan apa? Al-Quran itu ucapannya manusia. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka ada yang mengatakan Al-Quran itu syair. Sebagian orang kafir mengatakan Al-Quran itu syair. Fa qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya surat Yasin ayat 69, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu. Dan tidaklah aku mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syair. Jadi Nabi Muhammad bukan seorang penyair. Wa ma yanbaghilah, dan tidak sepantasnya, barakallahu fikum, beliau sallallahu alaihi wasallam itu bersyair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah peringatan dan bacaan serta pemberi penerangan. mubin. Barakallahu fikum. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawakan sebuah syair, kalau secara kofiyah, ya kofiyah itu bagian akhir, bagian akhirnya tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan beliau mengatakan Allah la aisha illa aishul akhirah. Allahumma ghfir muhajirin wal ansar. Enggak pas kan? Tapi sebagian riwayat disebutkan Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Allahumma ghfir ansar wal muhajirah. Ya, pas. La aisha illa aishul akhirah. Oke, ha. Barakallahu fikum. Allahumma ghfir al ansar wal muhajirah. Ya, oke, ha juga. Ya, itu namanya kofiyah. Akhirnya sama, ya. Sama. Intonasinya sama, hurufnya sama. Ya, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, maka ampunilah muhajirin dan ansar. Karena muhajirin lebih utama, sehingga disebutkan Rasulullah SAW sesuai dengan keutamanya, muhajirin wal ansar. Enggak pas ya kofiyahnya. Tapi sebagian riwayat menyebutkan Allahumma ghfir ansar wal muhajirah. Ya Allah ampunilah orang-orang ansar dan kaum muhajirin. Al-Muhim beliau bukan seorang penyair sallallahu alaihi wasallam. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run fa athbathahu Qur'an. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Al-Qur'an itu syair, Allah menetapkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah Qur'anan, sebagai kitab bacaan. Lam yabqa syubhatun lidhi lubbin fi anna al-Qur'ana huwa hadzal kitabul arabi. Maka tidak tersisa kerancuan, syubhat, kesamaran bagi orang yang memiliki akal bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab yang berbahasa Arab ini, yang kitab tersebut terdiri daripada huruf-huruf, kata-kata dan ayat-ayat. Ini sebenarnya ucapan ini membantah Asy'ariyah, yang mengatakan kalamullah itu kalamun nafsi, tidak ada hurufnya, tidak ada katanya, tidak ada suaranya, tidak ada ayat. Ya, karena Al-Qur'an kalamullah. Li'anna ma laisa kadzalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Dikarenakan kalau Al-Qur'an itu tidak demikian keadaannya, niscaya tidak akan ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu syair. Mengapa orang kafir itu mengatakan Al-Qur'an itu syair? Karena Al-Qur'an terdiri pada huruf, terdiri daripada kata-kata. Ya, wah syair ini. Barakallahu fikum. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazalna, dan jika kalian ragu-ragu pada apa yang telah kami turunkan kepada ala abdina, kepada hamba kami, yaitu apa yang kami turunkan berupa Al-Qur'an kepada hamba kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bi surati mim mithlih, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an. Ini tantangan, ini namanya ayatut tahaddi, ayat tantangan. Ayo kalau kalian ragu-ragu bahwasanya Al-Qur'an itu adalah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Kalau ragu-ragu kalian mengatakan itu ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau itu adalah syair buatan manusia, atau sihrun yu'tsar, sihir yang dipelajari dari kaum terdahulu. Datangkanlah yang semisal dengan Al-Qur'an, satu surat. Ternyata mereka enggak bisa. Wala yajuzu an yatahaddahum bil ityabi mithli ma la yudra ma huwa wala yuqal. Maka tidak boleh untuk menantang mereka, menantang orang-orang kafir dengan mendatangkan suatu yang semisal yang tidak diketahui hakikatnya dan tidak bisa dicerna. Artinya Al-Qur'an ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang kafir yang ragu tentang Al-Qur'an untuk mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an. Dalam memberikan tantangan tersebut, tentunya barakallahu fikum, sesuatu itu bisa dicerna dan bisa diketahui hakikatnya. Rupa huruf-huruf, ya kata-kata, ayat-ayat, diketahui manusia. Kalau ditantang dengan sesuatu yang tidak diketahui, ini namanya bukan tantangan, enggak bisa di, Itu sesuatu yang mustahil. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lainnya, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin, dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina la yarjuuna liqa'ana i'ti atau iti, kalau langsung dibaca nyambung liqa'ana ti Dan ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadza, maka berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kepada kami, tidak beriman kepada hari kebangkitan. I'ti bi qur'anin ghairi hadza, gantilah Al-Quran dengan yang selain ini. Yang tidak menyebutkan hari kebangkitan, yang tidak menyebutkan perjumpaan dengan Allah, ganti aja. Al-badil, atau ganti aja. Qul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu li an ubadilau min tilqa'i nafsi. Tidak sepantasnya bagiku untuk mengganti Al-Qur'an dari pihak diriku sendiri. Dari sisiku sendiri. Karena itu adalah kalamullah, tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun. Fa'athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayat allati tutla 'alaihi. Maka dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lainnya, bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan sebenarnya Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas yang berada di dada-dada orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun, dan tidaklah menentang, tidaklah mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, illa dzalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun. Di dalam kitab yang terjaga, yaitu dalam Lauhul Mahfuz. Ba'da an aqsama Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala bersumpah ala dzalik, atas hal tersebut, yaitu sebelum ayat ini Allah bersumpah, dalam surat Al-Waqiah, sebelum ayat surat Al-Waqiah ayat 77-78 ini Allah bersumpah, fala uqsimu bima waqi'in nujum, maka aku bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tempat-tempat peredaran bintang-bintang. Wa innau laqasamun lau ta'lamuna 'adzim, dan sungguhnya itu adalah sumpah yang sangat agung kalau seandainya mereka mengetahui. Ini makna ba'da anna aqsama ala dzalik, setelah Allah bersumpah atas hal tersebut. Qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaf ha ya ain shad, surat Maryam ayat 1. Ini terdiri dari huruf muqatta'ah, huruf yang terputus-putus, terpotong-potong, kaf ha ya. Hamim Ain sin qaf, waftataha tis'an wa ishrina suratan, dan Allah membuka 29 surat, bil hurufil muqatta'ah, dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada Taha, ada Yasin, itu huruf muqatta'ah. 29 surat dibuka dengan huruf muqatta'ah. Ada alif lam mim, itu dalil-dalil dari Alkitab berkaitan dengan Al-Quran. Adapun dari As-Sunnah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'ana fa'arabahu. Barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia mengikrabnya, yaitu membacanya dengan tartil. Falau bikulli harfin minhu asru hasanatin, maka dia mendapatkan pada setiap hurufnya 10 kebaikan. Dalam hadis Rasul mengatakan, Sini enggak ada ya. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru baca alif lam mim, ya. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Taib, wa man qara'ahu wa lahana fih, dan barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia lahan, yaitu tidak bisa mentartilkannya, lahan. Falau bikuli harfin hasanah, maka dia mendapatkan pada setiap hurufnya satu kebaikan. Hadithun sahih, kata Imam Qudamah rahimahullah, hadith yang sahih. Taib, tapi ya di sini di dhaifan li Syekh Al-Albani, dalam catatan kaki di sini sebutkan umdur al-dhaifah, yaitu silsilah al-dhaifah rakam nomor 1344, 1345, 1346. Allah alam. Qala alaihi alaihissalam, tapi ini ada hadis yang sahih sebelumnya ya. Atau hadis yang lainnya, ada hadis yang sahih menyebutkan demikian, tapi disebutkan dengan lafaz ini hadis yang lemah, Allah alam. Sehingga Syekh Al-Albani mengatakan dalam dhaifah halaman 14 halaman 200, wa hadza gharibun jiddan. Fa inna la asla lahu bi hadzal lafaz, dikarenakan hadis tersebut tidak ada asalnya dengan lafaz ini, mutlaqan fi syai' min tariqihi, secara mutlak sedikit pun dari jalannya, allati waqafna 'alaiha, yang kami ketahui. Waqad taqaddama takhrijuha wa bayanu 'ilaliha, dan telah lewat pentakhrijnya dan penjelasan penyakit-penyakitnya. Fa kaifa ma dzalika yusahihu, maka bagaimana bisa setelah dengan itu Al-Imam Ibn Qudamah mensahihkannya. Wallahu alam. Al-Mim di sini Al-Imam Al-Albani memberi keterangan dari situ dhaif dengan penyakit-penyakitnya. Mungkin itu istiadatnya Al-Imam Ibn Qudamah, hingga beliau mengatakan dalam bukunya ini hadis sahih. Wallahu alam. Al-Mim dengan lafaz ini ya, hadisnya dhaif. Kalau dengan mendapatkan 10 kebaikan dengan lafaz lain, ada hadis yang sahih. Qala alaihi salam Allah Rasulullah alaihi salam, di sini tulis alaihi salam yang lebih tepat, alaihi salatu wassalam, harus disertai selawat dan salam. Sehingga assalam di sini masuk kepadanya salat dan salam. Kalau disebutkan salat saja masuk juga salam, sebagaimana sahibu al-Imam Baikuni dalam Baikuniyahnya. Kalau antum nanti beri kemudahan belajar ilmu mustalah, di situ Imam Baikuni mengatakan abda'u bihamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Ketika beliau ingin memulai syairnya berkaitan dengan mustalah tadi, mandumahnya bait syairnya, abda'u bilhamdi musallian ala, aku memulai bilhamdi dengan memuji Allah. Musallian ala, dan bersolawat kepada Muhammadin, Nabi Muhammad, khairi nabiyin ursila, sebaik-baik nabi yang diutus. Di sini mu'alif mengatakan apa? Musallian ala. Itu masuk juga salam juga, salawat dan salam. Maksudnya demikian. Demikian apa? Para pensyarah Baikuni. Masukkan salawat dan salam. Iqra'ul Quran qabla an ya'tiya qaumun yuqimunahu hurufahu iqamatas sahmi. Bacalah Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran sebelum datang satu kaum yang mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran iqamatas sahmi, sebagaimana lurusnya anak panah. Anak panah itu lurus. Barakallahu fikum. Kalau enggak lurus, goyang-goyang, enggak pas tepat. Sampai demikian. Makhrajnya bagus, suaranya bagus. La yujawizu tarakiyahum, tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. baca Al-Quran, yeah, menyebutkan tentang larangan syirik, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah, lanjut terus syiriknya. Perkuatannya masya Allah, tajwidnya masya Allah. Yeah. Barakallahu fikum. Ya ta'ajjaluna ajrohu. Ceritakan saya akhirohu. Kurang tepatnya benar. Ya ta'ajjaluna ajrohu. Wala ya ta'ajjalun. Mereka berburu, terburu-buru untuk mendapatkan balasannya. Yeah. Wala ya ta'ajjalun. Dan mereka tidak sabar untuk menunggu balasannya nanti di akhirat. Artinya menundanya. Menundanya artinya tidak sabar untuk menunggu balasannya nanti di akhirat. Iya. Yeah. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Shalah bab Mayujzi al-Ummi wal A'jami min al-qira'ah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih. Hadis yang sahih. Ini menyindir juga hadis ini orang-orang yang barakallahu fikum baca-baca untuk dibayar. Iya. Yeah. Baca Al-Qur'an ini apa untuk dibayar. Pengen mengharapkan pahala atau balasan yang disegerakan. Ya. Yeah. Mendapatkan balasannya. Tapi tidak mau sabar mendapatkan balasan dari Allah nanti di akhirat. Qala Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, dan berkata sahabat Abu Bakar, nama beliau Abdullah bin Utsman, Abu Bakar As-Siddiq, wa Umar dan Umar Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab Al-Adawi radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. I'rabul Qur'an ahabbu ilaina min haythi ba'di hurufihi. Mengi'rab Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an dengan tartil. Ya. Yeah. Dengan bagus, dengan benar, sesuai dengan huruf-hurufnya, rakaat-rakaatnya, makhraj-makhrajnya, lebih kami cintai daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Akan tetapi di sini apa asar ini, kalau dari sahabat ke bawah namanya asar, kalau dari nabi namanya hadis ya. Asar ini dhaifun jidda, sangat lemah sekali. Ya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata sahabat Ali radhiyallahu anhu, man kafara bi harfin minhu faqad kafara bi kulli. Barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'an, satu huruf saja, faqad kafara bihi kulli, maka sungguh dia telah mengkufuri, mengingkari Al-Qur'an seluruhnya. Ya, karena semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingkari satu huruf saja, ya. Barakallahu fikum, maka dia mengkufuri seluruhnya, mengingkari seluruhnya. Ya. Wattafaqal muslimuna ala addi suwaril Qur'an wa ayatihi wa kalimati wa hurufihi, dan kaum muslimin sepakat. Ya, untuk mereka menghitung surat-suratnya dalam Al-Qur'an, surat-surat Al-Qur'an ada 114. Wa ayati dan ayat-ayatnya. Wa kalimati dan kata-katanya. Ya, kata perkatanya. Wa hurufi dan huruf-hurufnya. Al-Qur'an itu terdiri dari surat, terdiri dari ayat-ayat, kalimat-kalimat atau kata perkatanya, kata-katanya, wa hurufi dan huruf-huruf. Ini semuanya untuk membantah kaum Asy'ariyah. La wa la khilafa bainal muslimin fi anna man jahada minal Qur'an suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alaihi anu kafir. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin bahwasanya barang siapa yang menentang, mengingkari Al-Qur'an satu surat atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf yang disepakati bahwasanya itu semuanya termasuk dalam Al-Qur'an huruf tersebut, annahu kafir, maksudnya dia kafir. Wa fi hadha hujjatun qati'atun ala annahu huruf, maka pada penjelasan ini semuanya menjadi hujjah yang pasti, iya, dalil yang sangat kuat bahwasanya Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf. Iya. Barakallahu fikum. Itu penjelasan ucapan muallif Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Kata beliau rahimahullah, Al-Quran, Al-Qaul fil Quran, ya, pembicaraan seputar Al-Quran. Al-Quranul Karimu min kalamillahi ta'ala. Al-Quranul Karim termasuk dari ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzalun ghairu makhlukin. Al-Quran Karim itu diturunkan dari sisi Allah, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah, tapi ucapan Allah, itu sifatnya Allah. Nih. Minhu bada'a, dari Allah lah Al-Quran itu bermula, karena Allah yang mengucapkannya. Wa ilaihi ya'ud, dan kepadanya Al-Quran akan kembali. Kembali nanti pada akhir zaman diangkat semuanya, atau kembali penisbahannya, dinisbahkan kepada Allah. Fahuwa kalamullah, maka Al-Quran itu adalah ucapan Allah, kalamnya Allah. Hurufuhu wa ma'ani, huruf-hurufnya dan makna-maknanya. Dalilu annahu min kalamillah, atau dalilun annahu min kalamillah, dalil bahwasanya Al-Quran itu termasuk dari kalamullah, ucapan Allah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang dari kaum musyrikin meminta perlindungan kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'ajirhu, maka berilah perlindungan kepadanya. Berilah jaminan keamanan. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia bisa mendengar kalamullah. Kalamullah di sini apa? Yakni Al-Qur'an. Bisa mendengar Al-Qur'an. Fungsinya apa? Bisa jadi mereka bisa mendapatkan hidayah. Sebelumnya enggak pernah mendengar Al-Qur'an. Ada kaum musyrikin minta jaminan keamanan, kasih. Misalnya dia pengen diserang kaum yang lainnya, diserang kaum muslimin. Dia minta jaminan keamanan, kasih jaminan keamanan sehingga kaum muslimin tidak boleh semena-mena menyerang dia. Fungsinya apa? Di antara fungsinya supaya dia mendengar kalamullah, supaya mendengar muamalahnya kaum muslimin ketika sholat, ketika beramal ibadah ini. Mereka, orang-orang musyrik yang sebelumnya, orang-orang kafir sebelumnya tidak mengetahui amalan demikian, simpati, merasa senang, akhirnya tertarik, kemudian ada keinginan masuk Islam. Ini fungsi diperbolehkan memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang kafir atau orang musyrik. Sebagaimana kisahnya apa? Thumamah bin Uthal. Orang kafir, tapi diikat di tiang masjid. Fungsinya apa? Supaya melihat aktivitas muslimin ketika beribadah di masjid. Akhirnya masuk Islam. Wa dalilun anna munazzalun qaulu ta'ala, dan dalil bahwa Al-Qur'an itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzalal furqan 'ala 'abdihi. Maha suci Allah Zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu nama lain dari Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu annahu ghairu makhluqin. Wa dalilu yang lebih tepat. Baik, wa dalilu annahu ghairu makhluqin, dan dalil bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk. Qauluhu ta'ala ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak untuk menciptakan dan memerintah itu hanya milik Allah. Faja'alal amra ghairal khalqi. Allah dalamnya tersebut menjadikan perintah bukan penciptaan. Karena anak itu belajar nahwu, wawu ataf, itu kan khalqu wal amru, ada wawunya. Wawu itu tufidu al mughayyarah, memberikan faedah mughayyarah. Suatu yang berbeda dari sebelumnya. Khalqu kemudian wawu, setelahnya ada kata lainnya, itu al amru itu beda dengan al khalqu. Ini makna mughayyarah. Memberikan perbedaan dengan sebelumnya. Sehingga apa? Allah menjadikan dalamnya tersebut al-amru perintah, bukan penciptaan. Al-amru dikasih altaf apa wawu, menunjukkan perbedaan dengan al-khalqu. Wal-Qur'anu minal amri, dan Al-Qur'an itu termasuk dari perintah Allah. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, ruh yaitu Al-Qur'an, dari perintah kami. Ya. Yang termasuk dari perintah kami. Ya. Asy-Syura ayat 52. Dalam ayat yang lainnya, bahwasanya Al-Qur'an ini termasuk perintah Allah, dzalika amrullahi anzalau ilaikum. Itulah perintah Allah yang Allah turunkan kepada kalian. Yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kalian. Walianna kalamullah sifatun min sifati wa sifatuhu ghairu makhluqatin. Dan dikarenakan kalamullah, ucapan Allah, adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ya, di antara sifatnya al-kalam. Dan sifat Allah itu bukan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Sifatnya Allah itu bukan makhluk. Wa dalilu annahu minhu bada, dan dalil yang menunjukkan Al-Qur'an itu bermula dari Allah Subhanahu wa taala. Annallaha adhafahu ilaihi. Karena Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan Al-Qur'an kepadanya. Wa la yudhaful kalamu illa ila man qalahu mubtadi'an. Dan al-kalam tidaklah disandarkan kecuali kepada yang mengucapkan pertama kali. Yang mengucapkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga enggak jauh berbeda dengan istilah kita juga, ya, ketika barakallahu fikum kita menukilkan ucapan seorang ulama. Ya. Qala al-Imam Ibnu Sirin misalnya, inna hadzal ilma dinun fanzuru. Ya. Ila man ta'khuduna dinakum. Ya. Padahal ucapan kita, tapi ketika kita menukilkan ucapan al-Imam Ibnu Sirin, maka itu dikatakan sebagai ucapannya Ibnu Sirin. Inna hadzal ilma dinun, sungguhnya ilmu agama ini agamamu. Fanzuru an ta'khuduna dinakum. Ya, fanzuru ilaman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah kepada siapa engkau mengambil agama kalian. Kalau mengambilnya kepada orang, mengambil ilmu agama kepada orang yang enggak beres, ya itu agamamu enggak beres. Ya. Kalau mengambil ilmu agama kepada orang-orang yang sesat, ya sudah, itu agamamu sesat. Ya. Sehingga harus memilah-milah. Ini contohnya. Dinisbahkan kepada siapa? Yang mengucapkan pertama kali. Al-Quran dinisbahkan kepada Allah, karena yang mengucapkan pertama kali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu annau ilaihi ya'ud, dan dalil bahwasannya Al-Quran itu kembali kepada Allah, anna warada fi ba'dil athar, anna yurfau minal masakhif, wa sudur fi akhiriz zaman. Ya, bahwasannya disebutkan dalam sebagian athar, yaitu hadis. Atsar di sini maksudnya hadis, bahwasanya Al-Qur'an apa? Mushaf-mushaf dan hafalan-hafalan Al-Qur'an dalam dada-dada manusia diangkat pada akhir zaman. Iya. Yaitu sebagaimana dalam hadisnya Hudzaifah radhiyallahu anhu marfu', la yusra 'ala kitabil 'azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ard minhu ayatan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim mengatakan sahih ala syarti Muslim wa wafaqa adz-Dzahabi, dan Al-Albani mengatakan dalam as-sahihah wa huwa kama qala, yaitu sebagaimana yang disepakati oleh keduanya, yaitu hadis itu sahih. La yusra, sungguh-sungguh Al-Qur'an kitabullah akan dihapus pada suatu malam, ya, akan diangkat pada suatu malam. Ya. Fala yabqa, maka tidak tersisa di muka bumi minhu, dari Al-Qur'an, ayatan, satu ayat pun. Ya, al-hadis. Ini maksudnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah taala membawa menyampaikan pembahasan bahwasanya Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun. Al-Qur'an itu berupa huruf-huruf dan kata-kata. Al-Qur'anu hurufun wa kalimatun wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah lidzalika adillatun tsamaniyatun. Al-Qur'an itu terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata, dan sungguh mu'allif al-Imam Qudamah menyebutkan tentang hal tersebut 8 dalil. Al-awwal, yang pertama, annal kufara qalu innahu syi'run. Dalil yang pertama, orang kafir mengatakan Al-Qur'an itu syair. Wala yumkinu an yusafa bidzalika illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Tidak mungkin sesuatu itu disifati dengan syair, bait-bait syair, kecuali sesuatu tersebut terdiri dari huruf dan kata-kata. Al-Qur'an itu syair. Syair yang terdiri dari huruf dan kata-kata. Berarti Al-Qur'an terdiri dari huruf kata-kata. Tapi Al-Qur'an bukan syair. Atsani, dalil yang kedua yang dibawakan oleh mu'allif, annallaha tahadda al-mukadzibina bihi. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an. An ya'tu bimitslihi walau lam yakun hurufan wa kalimatin lakana tahaddi ghairu maqbulin. Itla yumkinu tahadda atau tahaddi, ini kurang ya, tahadda ya, tahaddi, tahaddian, tahaddi, masdarnya tahaddi. Baik. It la yumkinu tahaddi illa bi syai'in ma'lum yudra ma huwa. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an untuk mereka mendatangkan semisal dengan Al-Qur'an. Kalau seandainya Al-Qur'an itu tidak terdiri dari huruf dan kata-kata atau kalimat-kalimat, niscaya tantangan tersebut tidak diterima. Ayo datangkan sesuatu. Sesuatunya apa? Pokoknya datangkan sesuatu. Enggak diterima, enggak bisa, bagaimana? Datangkan sesuatu semisal Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an terdiri dari huruf-huruf. It la yumkinu tahaddi ila bi syai'in ma'lum yudra ma huwa. Dikarenakan tantangan itu tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sesuatu yang diketahui, yang dicerna, apa hakikatnya. Atsalits, yang ketiga, annallaha akhbara bi annal qur'ana yutla 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka. Sesuatu yang dibacakan pasti terdiri dari huruf-huruf dan kata per kata. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana ti bi qur'anin ghairi hadza aw battil qul ma huwa yakunu li an ubattil an ubattilah. Dan tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, tidak meyakini, tidak mengimani tentang hari kiamat, kebangkitan. Iti bi Qur'an ghairi hadza, datangkanlah Al-Qur'an yang selain ini atau gantinya. Qul, katakanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu li an ubattilahu, tidak pantas bagiku untuk menggantinya. Wala yutla illa ma huwa hurufun wa kalimatun, dan tidaklah sesuatu itu dibaca kecuali sesuatu tersebut berupa huruf-huruf dan ada kata-katanya. Ar-rabi, yang keempat, annallaha akhbara bi anna mahfudun fi suduri ahli al-ilmi wa maktubun fil lawhil mahfudhi. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Al-Qur'an dijaga, dihafal di dada-dada orang yang berilmu dan ditulis, tertulis di lauhul mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga. Bal huwa ayatun bayyinat, akan tapi sebenarnya Al-Qur'an adalah ayat-ayat yang jelas, fi suduril ladina utul ilma, di dada-dada orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Dihafal dalam dada-dada mereka. Innahu laqur'anun karim, sungguhnya Al-Qur'an itu adalah bacaan yang mulia, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terjaga, yaitu dalam lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali makhluk-makhluk yang disucikan. Itu para malaikat. Wala yuhfad wa yuktab illa ma huwa hurufun wa kalimatun. Tidaklah dijaga atau dihafal dan tidak ditulis kecuali itu adalah sesuatu yang berupa huruf-huruf dan kalimat-kalimat. Yang kelima, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'al Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, fa'arabahu, kemudian dia mengikrabnya, yaitu membaca dengan tartil. Falau bikuli harfin minhu asru hasanat, maka baginya 10 kebaikan pada setiap hurufnya. Wa man qara'ahu wa lahana fih, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an kemudian dia lahan, ya, tidak bisa mentartilkannya, fala bikuli harfin hasanah, maka dia mendapatkan satu kebaikan pada setiap hurufnya. Shahahahul muallif, hadis ini disahihkan oleh muallif, wa lam ya'zuhu, muallif tidak menisbahkan hadis tersebut. Ya'zu menisbahkan itu artinya, maksudnya rawahul Bukhari atau Muslim atau Ahmad, tidak disebahkan, cuma dikumi hadisun sahih. Ya. Walam ajid man kharrajahu, kata alim Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, aku tidak mendapati siapa yang mengeluarkan hadis tersebut. Ya. Yeah. Tadi jelaskan Syekh Al-Albani la asla lahu. Ya. Yeah. As-sadis, yang keenam dalil yang dibawakan oleh mu'alif, ucapannya Abu Bakar dan ucapan Umar. Qawlu Abi Bakrin wa Umar, i'rabul Qur'an ahabbu ilaina. Mengi'rab Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tartil, itu lebih kami cintai, lebih kami sukai, min hifdhi ba'di hurufi, daripada menghafal sebagian huruf-hurufnya. Kalau asar ini sahih, maka mereka, barakallahu fikum, lebih mendahulukan membaca dengan mushaf. Karena membaca dengan mushaf itu lebih terjaga kebenarannya. Ya. Barakallahu fikum, dibanding menghafal. Kalau menghafal itu kadang-kadang ada kesamaran, ada keraguan, ya. Barakallahu fikum. As-sabi' yang ketujuh, qaulu Ali radhiyallahu an, ucapan Ali radhiyallahu an. Ya, taib. Sangat jelas, min hifdhi ba'di hurufi. Ya, Al-Qur'an terdiri di huruf-huruf. Yang ketujuh, ucapan Ali radhiyallahu an, man kafara bi harfin, ya. Menunjukkan apa? Jelas Al-Qur'an terdiri di huruf. Minhu dari Al-Quran, faqad kafara bihi kullih. Iya, yeah, kullih di sini takkid. Iya. Yeah. Takkid apa Abu Adam? Kullih ini. Masih ingat enggak pelajaran tauhid? Hah? Abu Adam, dari yang ngantuk? Ngantuk enggak? Kullih takkid apa? Maknawi apa lafzi? Milih salah satu sudah, tak ingatkan. Hah? Maknawi apa lafzi? Maknawi. Pintar. Maknawi. Kalau lafzi itu taukid yang lafadznya diulang-ulang. Ja'a Muhammadun Muhammadun. Iya. Telah datang Muhammad Muhammad. Ini lafzi. Kalau maknawi ini beberapa kata yang disebutkan dalam bahasan taukid seperti kul, kilahuma, ya, ainu, ainun, ya, nafsuh, ya. Itu dihafal harusnya biar tahu ini taukid. Ya. Sehingga bihi kullih, enggak kulluh. Kullih itu taukid dari dhamir ha. Dhamir ha di sini jatuhnya setelah ba huruf jar. Bihi kullih. Ya. Yeah. Barang siapa mengkufuri satu huruf dari Al-Qur'an, sungguh dia telah mengkufuri Al-Qur'an seluruhnya. Karena satu huruf itu datangnya dari sisi Allah. Semua lainnya juga datang dari sisi Allah. Mengkufuri satu, ya, secara tidak langsung mengkufuri seluruhnya. Ya, yeah, mengingkari seluruhnya. Atsamin, dalil yang kesembilan, ijma'ul muslimin kama naqala al muallif ala anna man jahada minhu suratan au ayatan au kalimatan au harfan muttafaqan alaih fa huwa kafir. Ya, yeah. Kesepakatan kaum muslimin sebagaimana yang dinukilkan oleh muallif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, bahwasanya barang siapa yang menentang Al-Qur'an satu surat atau satu ayat atau satu kata atau satu huruf yang disepakati itu adalah Al-Quran, fahuwa kafir, maka dia kafir. Ya, yeah. Sangat jelas Al-Quran dari huruf-huruf, kata-kata. Ya, yeah. Kata Syekh rahimahullah, wa adadu suwaril Quran 14 wa 100, minha taib, dan jumlah surat dalam Al-Quran 114. Minha diantaranya, diantara 114 tadi, tis'atun wa isruna uftutihat bil hurufil muqatta'ah. Iya, 29 dari 114 ayat tadi diawali, dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada hamim, ada taha, ada yasin, huruf-huruf muqatta'ah. Iya, 29. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun Ashaful Quran panjang juga ini. Khawatir nanti antumnya tambah ngantuk. Cukup insyaallah. Ashaful Quran ini juga penting, sifat-sifat Al-Qur'an. Dengan tahu sifat-sifat Al-Qur'an, semakin kita nanti akan mengagungkan Al-Qur'an dan berusaha senantiasa membacanya, tidak sampai satu hari itu luput tidak membaca Al-Qur'an. Walaupun satu lembar atau satu halaman. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.